Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ba'du. Yang namanya manusia tentunya tidak ada di antara mereka kecuali menginginkan kebahagiaan, baik itu ketika dia masih hidup di dunia, lebih-lebih nanti ketika dia akan berada pada fase akhirat, fase terakhir yang sudah tidak ada kematian lagi, hidup kekal. Tidak ada tempat ketiga setelah dua tempat yang Allah kabarkan kepada kita, yakni antara jannah dan nar. Maka tentunya orang yang beruntung, orang yang bahagia, dialah yang termasuk dari golongan manusia yang diberi keutamaan anugerah karunia dari Allah dengan jannah. Kalau kita lihat manusia itu bermacam-macam cari mereka bahagia. Ada yang mengukur kebahagiaan itu dengan harta, ada yang mengukur kebahagiaan itu dengan popularitas. Kalau sudah dapat harta yang dia inginkan, dia menyangka dia akan bahagia. Kalau sudah mendapatkan kepopuleran, popularitas, terkenal, dia menyangka dengan itu juga dia akan bahagia. Nah, apakah di dalam Islam tidak ada tuntunan atau syariat yang Allah gariskan untuk meraih kebahagiaan? Jawabannya tentu saja ada. Allah mengatakan nafarrat nabil kita bin syekh, kami tidak kurang ya sesuatu pun yang kami ungkapkan di dalam Alkitab ini, yakni di dalam Al-Quran. Dan tentunya faral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian dari para ulama memberikan perhatian khusus tentang ini. Di antaranya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. As-Sidi itu maksudnya Al-Sidi. Al-Sidi yakni kakeknya dahulu. Alu itu kan keluarga. Beliau Syekh As-Sidi rahimahullahu taala menulis satu risalah ya, tulisan terkait dengan bagaimana untuk atau tips agar kita itu bisa bahagia begitu. Kalau bahasa kita sekarang tips lah, ya, tips untuk kehidupan yang bahagia. Beliau beri judul Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasail Al-Mufidah, Al-Wasail Wasilah, yakni tips itu tadi. Tips-tips untuk atau mufidah yang memberikan manfaat nanti Lil Hayatis Sa'idah, meraih kehidupan yang bahagia. Meraih kehidupan yang bahagia. Tentunya beliau akan memaparkan ya, tips-tips itu tadi dari syariat, ya, dari Al-Quran, dari hadis, begitu. Ya. Kalau orang kafir mereka sibuk membuat quote dan lain-lain, kata-kata mutiara dan lain-lain untuk apa namanya seseorang bahagia. Dengan apa yang mungkin dari tajrubah pengalaman hidup pribadi, terkadang dari hasil pikir mereka, namanya hasil pikir manusia yang terkadang tepat, terkadang tidak. Tapi kalau tips bahagia itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan pastikan itu yang tepat. Kan begitu. Wa man asdaqu minallahi qila وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak ada. Syaikh Sa'di rahimahullah sekali lagi menulis Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kullu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Segala puji bagi Allah, di mana seluruh pujian itu adalah haknya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai selain Allah semata tanpa sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepada beliau, kepada para pengikutnya dan para sahabatnya, atau keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du, kata beliau setelah itu, setelah pembukaan tadi, fa inna rahatal qalbi wa tumaninatahu wa sururahu wa zawala humumihi wa humumihi wal matlabu likulli ahadin. Sungguh kata beliau, lapangnya hati, ketenangan hati, kebahagiaan hati, sudah lapang, tenang, bahagia. Wa zawala humumihi wa humumihi, hilangnya segala hal yang membuat gusar, membuat panik, ya, kesedihan. Wal matlab, itulah yang dicari oleh setiap insan. Kita yakin gak ada yang pengen terbalik gitu. Gak ada yang terbalik, saya pengen sedih, saya pengen tidak bahagia, saya pengen gusar, saya pengen, gak mungkin. Pasti seluruh manusia itu pengennya itu seperti ini. Hatinya lapang, hatinya tenang, bahagia, ya, gak ada hal yang menyusahkan. Wabi tahsulul hayatu thayyibah. Nah dengan itulah, yani dengan suasana yang seperti ini, kehidupan yang nyaman akan bisa diraih. Wa yatimu sururu wal ibtihaj, serta akan sempurna, lengkap sudah kebahagiaan dan kegembiraan seseorang. Walidzalika, tapi untuk bisa meraih hal tersebut, asbabun diniyah, ada sebab-sebab secara agama. wasbabun tabi'iyyatun, dan ada sebab-sebab secara tabiat. Wasbabun amaliyah, dan ada sebab-sebab secara amalan, yakni usaha dia. Wala yumkinu istima'uha kulluha ila lil mu'minin, kata beliau. Nih lihat, sebenarnya ketiga macam sebab tadi, sebab secara din agama, sebab secara tabiat, sebab secara usaha, itu tidak akan mungkin berkumpul kecuali bagi kaum mukminin. Tentu kan? Karena kalau agama, yang selain mukmin ya enggak dapat sebab secara agama begitu. Wa amma man siwahum, adapun orang selain kaum mukminin, fa innaha, maka sungguh kata beliau, wa in hasrat lahum min wajhin wa sabab, kalaupun mereka mendapatkannya, yang mendapatkan kehidupan yang kelihatannya nyaman begitu ya, dari satu sisi, dari sisi usaha mungkin, dari sisi dunia mungkin, dan karena sebab yujahidu uqala'uhum alihi, di mana kalangan cendekiawan mereka mengerahkan daya pikir mereka untuk mendapatkan sebab itu, sebab untuk agar bisa bahagia begitu. Fatadhum min wajhin anfa'a wa asbata wa ahsana halan wa ma'ala. Mungkin kalau kita lihat ada orang kafir kaya raya ya, senang itu pamer di medsos di mana-mana ya, mau pengen beli apa bisa gitu kan, barang-barang yang mahal dia katakan murah sekali misalnya. Kalaupun mereka merasa bahagia dari satu sisi itu, tapi sebenarnya ada sebab-sebab lain, sisi-sisi lain yang harusnya itu malah lebih bermanfaat, tapi tidak mereka dapatkan. Enggak mereka dapatkan. Nah, wa ahsana halan wa ma'an, asbat, asbat itu lebih kekal. Ya. Kalau orang baca Quran misalnya, tadinya sumpek hatinya baca Quran, longgar kan? Longgar. Kalau orang dia seorang mukmin, ini tentunya seorang muslim, dia menamatkan Al-Quran mungkin, atau dia mempelajari yang gampangan saja misalnya ahkamut tajwid, yang tadinya dia enggak bisa kemudian bisa, ya dia kuasai itu ilmu tajwid itu, bacanya benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar gitu. Itu rasa bahagia dia ketika menguasai tentunya asbat. Itu rasa senang itu akan lebih kekal dia rasakan. Lama akan terasa. Beda dengan orang kafir tadi. Pengen makan di luar negeri misalnya. Cuma mau makan harus beli tiket pesawat sekian juta gitu ya. Cuma mau makan itu. Bahkan mungkin terkadang cuma pengen ngopi aja di luar negeri. Dapat mereka, tapi gak akan kekal. Ketika pulang, makan di rumah gak enak. Padahal menunya sama. Padahal mungkin kopinya lebih mahal. Tapi karena seperti itu tadi, terkadang dia malah justru merasa kurang. Nah, tapi kalau seorang mukmin, ya, kebahagiaan yang diraih itu akan lebih kekal. Wa ahsana halan wa ma'alan, bahkan kondisi bahagia dia itu lebih baik, dan efeknya pun juga lebih baik. Efeknya akan lebih bagus. Kata Syekh, walakin sa'kuru bi risalati hadhihi ma yanquruni min al-asbab li hadzal matlabil a'la alladhi yas'a lahu kullu ahad. Tapi aku akan sebutkan di risalahku ini apa yang aku ingat, mayang turun nih, yakni apa yang aku ingat berupa sebab-sebab untuk mendapatkan matlab, cita-cita atau target ini, al-a'la, yang dia memang tinggi. Aladhiya sa'alahu kullu ahad, di mana setiap orang mengusahakannya, berusaha untuk meraihnya. Faminhum man asaba katsiran minha fa'asha 'ishatan hani'ah wa hayya hayatan thayyibah. Di antara manusia ada yang bisa mendapatkan bagian yang banyak darinya, sehingga dia bisa hidup dalam kondisi nyaman, hidup dalam kondisi enak. Wa minhum man akhfaqa fiha kullaha. Tapi sayangnya ada di antara manusia yang sudah putus asa, enggak dapat semuanya bahkan. Sudah usaha, enggak dapat. Fa'asha 'isyata syaqa'i wa hayya hayata ta'sa. Sehingga dia berada di kehidupan yang celaka, sengsara, dan kehidupan yang merugi. Wa minhum man huwa baina bain. Nah, di antara mereka ada yang pertengahan gitu. Ya, kadang enak, kadang enggak enak, itu karena sebab dirinya. Bihasabi ma wufiqa lahu, sesuai dengan apa yang Allah beri taufik kepadanya. Wallahul muwaffiqul musta'anu bihi 'ala kulli khair wa 'ala dafi kulli syarr. Kepada Allah lah kita meminta taufik dan pertolongan untuk mendapatkan seluruh kebaikan dan untuk mencegah dan menolak seluruh kejelekan. Makanya kalau ada satu masalah yang menimpa, itu jangan langsung berpikir dari sisi ini solusinya bagaimana ya. Ada satu masalah, langsung kita itu kan biasanya zahirnya saja yang kita pikir itu zahirnya. Kita lupa bahwa setiap masalah itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali yang harus kita tuju adalah yang menakdirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat dulu Syekh Ali Al-Hudzaifi Asy-Syarafi Al-Yamani Habibullah ta'ala wara'ah, ketika memberikan nasihat kepada kita juga begitu. Jadi dora satilah itu. Kalau kalian itu ada masalah, irji' ilallah. Ikul lima salatin irji' ilallah. Kalau kamu dapat masalah, pada setiap masalah itu kembalikan semuanya kepada Allah. Langsung saja. Dari sejak awal kena masalah itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu berpikir tentang sebab. Ini saya harus begini, saya harus begini. Faslun, pasal. Wa a'dhamul asbabi li dzalika wa asluha wa usuha. Sebab terbesar untuk meraih kehidupan yang bahagia, pondasi dan dasarnya apa itu? Wal iman wal amal shalih. Dua saja. Iman dan amal shalih. Nah, beliau membawakan dalilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, min dzakarin aw untha, baik dia itu lelaki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia beriman. Tadi yang disebut amal soleh, kemudian yang kedua adalah iman. Barang siapa beramal soleh dan beriman, apa kata Allah? Tadi man itu kan syaratnya. Jawabannya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang dia beramal soleh dan beriman, ya tidak pandang laki atau perempuan, maka kami pasti akan begitu. Karena ini dobel-dobel ini penguatnya. Falanuhyiyannahu, maka kami pasti-pasti akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang nyaman, dengan kehidupan yang enak. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani makan ya'malun. Dan pasti-pasti kami akan memberikan pahala kepada mereka dengan amal baik yang mereka kerjakan, dengan amal baik yang mereka lakukan dan mereka kerjakan tadi. Jadi ini sudah diberi pondasi satu. Kalau mau bahagia, kalau mau senang hidupnya di dunia, iman dan amal soleh. Kenapa? Karena dengan iman dan amal soleh itu dia akan bisa menghadapi segala keadaan hidupnya dengan tepat. Ketika dapat kesenangan dan kenikmatan kebahagiaan, dia harus bagaimana? Dia ingat kepada iman dan amal solehnya. Ketika mendapatkan harta yang berlebih dari kebutuhannya, dia harus bagaimana? Dia ingat kepada iman dan amal solehnya. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menghimpit dadanya, sesak rasanya, ya, berat di pundaknya, sama dia juga iman dan amal soleh yang dia ingat. Ketika seperti ini, saya harus begini, saya tidak boleh mengucapkan kekufuran, saya tidak boleh mengucapkan kejengkelan dan kemarahan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya harus istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li apa? Khairan minha. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, inna masabiru apa? Inda sodmati al-ula. Kesabaran yang nanti akan dihitung sebagai sabar yang sebenarnya, yang mendapatkan pahala yang tanpa hisab, itu sejak dari benturan pertama. Nah, dia langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu di antara pentingnya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat. Terkadang ada orang yang lagi tidak ingat, ya sedang tidak ingat kepada Allah, terkena musibah, oh sudah. Ya. Macam-macam yang keluar dari mulutnya, macam-macam yang dia pikirkan, macam-macam yang dia lakukan tanpa ada bimbingan syariat sedikit pun. Tapi kalau orang itu dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, begitu kena benturan pertama tadi, dia langsung ingat kepada Allah. Istirja, mengharapkan pahala, bersabar, ya, meminta pertolongan untuk bisa melakukan dan mencari sebab, solusi, jalan keluar. Itu seorang mukmin. Qala fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a baina al-imani wal amali shalih bil hayati thayyibah fi hadhihi dar. Allah Ta'ala memberitakan serta memberikan janji. Nah, kalau janji Allah itu pasti ditepati. Itu la yukhlifullahu wa'da. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'da. Itulah janji Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan Allah menjanjikan man jama'a bainal imani wal amali shalih, orang yang mengumpulkan antara keimanan dan amal shalih bil hayati thayyibah fi hadhihi dar. Allah janjikan akan mendapatkan kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman di negeri ini, maksudnya di kehidupan dunia. Wa bil jazail hasani fi hadhihi dar wa fi daril qarar. Dan Allah akan memberikan pahala atau balasan yang baik di dunia maupun nanti di negeri yang kekal, yakni di akhirat. Subhanallah ya, kalau kita apa namanya mengoreksi keimanan kita saja. Kalau datang misalnya penguasa negeri kepada antum ini, bilang, Pak, sholat lima waktu sehari ini ya, sehari ini sholat lima waktu, besok tak kasih 5 juta. Kira-kira ini penguasa negeri loh yang bilang, ya, ini duit udah tak pegang. Percaya enggak? Percaya kan? Yakin, semangat itu. Yakin. Nah, kalau kita mau mengintrospeksi keimanan kita, seyakin itukah kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dengan surganya? Seyakin itukah? Bahkan seharusnya kan tidak hanya setara kan? Yakin kita harusnya lebih tinggi lagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jangankan yang sholat wajib 5 waktu, yang sholat sunnahnya saja, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar. Hukumnya apa? Sunnah ya. Itu kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nanti pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah tadi cuma 5 juta loh. Ya. Dunia dan seisinya itu mau dihitung berapa duit. Itu dua rakaat fajar itu nanti balasannya lebih baik daripada itu. Tapi kita kan enggak lihat zahirnya sekarang ini surga kayak apa, gitu ya. Ya memang surga itu sesuatu yang mahal. Harus dibayar dengan keimanan tadi. Harus dibayar dengan tingkat keimanan, kepercayaan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Gitu kan? Baik. Kenapa iman dan amal soleh itu menjadi sebab ya, untuk hidup yang nyaman? Kata Syekh Wasababu dzalika wadhih. Sebabnya itu sangat jelas. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha al-musmira lil 'amal as-salihil muslih al-musliha lil qulubi wal akhlaqi wad dunya wal akhirah ma'hum usulun wa usus. Kaum mukminin yang beriman kepada Allah dengan benar, di mana keimanan dia itu mewujudkan amal soleh, yakni terbukti dengan amalan dia, dan memperbaiki hati-hati. Jadi iman yang benar itu akan bisa memperbaiki hati serta akhlak, memperbaiki dunia dan akhirat. Kaum mukminin yang seperti ini memiliki pondasi yang jelas, memiliki dasar yang jelas. Ya talaqawna fiha jami'a ma yaridu 'alaihim min asbabi sururi wal ibtihaj wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Dengan pondasi dan dasar yang jelas, yang jadi pegangan itu tadi, mereka bisa menghadapi seluruh kondisi yang datang kepada mereka. Baik itu nanti sebab untuk meraih kebahagiaan dan kegembiraan, maupun sebab yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kegusaran dan kepanikan serta kesedihan. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita rasakan itu kan antara dua ini, gak keluar dari dua hal tersebut. Bisa jadi modal untuk bahagia atau bisa jadi sebab untuk bersedih. Tapi kalau mukmin punya dasar, punya pondasi, bagaimana menghadapinya? Ya talaqawna al-mahabba wal masarra biqabulin laha wa syukrin 'alaiha. Pondasi seorang mukmin itu kalau menghadapi kesenangan, menghadapi kegembiraan, dia menerimanya, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah wastikmalin laha fima yanfa'u. Menggunakannya pada hal yang bermanfaat. Fa idza sa'maluha 'ala hadzal wajhi. Kalau mereka berhasil menggunakan kebahagiaan dan kenikmatan itu pada hal yang bermanfaat, ahdata lahum minal ibtihaji biha wa tam'i fi baqaiha wa barakatiha wa raja'i thawabi syakirin umuran 'azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhihi al-masarrat allati hadhihi thamaratuha. Kalau mereka mampu menggunakan kenikmatan itu pada hal yang, pada perkara yang bermanfaat, maka akan menimbulkan kebahagiaan dan rasa ingin untuk kenikmatan itu tetap ada padanya dan tetap barokah. Misal kita diberi nikmat sehat saja, ini hal yang paling mudah kita rasakan, paling mudah kita dapati, tapi kita sering lupa nikmat sehat sudah. Orang itu kalau menggunakan sehatnya, wah mumpung saya sehat ini saya tak sholat, mumpung saya sehat ini saya ta'awun, mumpung saya sehat ini saya tak sedekah, mumpung saya sehat saya tak baca Al-Quran. Mumpung saya sehat, saya mau taklim. Mumpung saya sehat, saya mau belajar ilmu itu dengan benar sama kuasa ilmu tersebut. Sehingga ketika dia pakai dalam hal yang bermanfaat ini tadi, ya tentunya dia ingin sehat terus kan begitu. Karena di saat dia tidak sehat, di saat dia sakit, itu terputus amalannya. Bisa dipahami ya. Sehingga dia ingin sehat terus. Karena dengan itu ya, tabungan pahalanya itu makin besar. Sehat, diperbanyak amal solehnya, tabungannya akan makin besar. Waraja atau bisyakirin, ya, serta mengharapkan pahala orang-orang yang bersyukur. Ya. Umuran azimatan, ini hal-hal yang agung, hal-hal yang besar. Bahkan terkadang ya, kebaikan itu tadi, yakni setelah dia sehat, kemudian dia bisa beramal soleh. Nah, kebahagiaan dengan dia beramal soleh itu tafuk, akan mengalahkan kebahagiaan di saat dia merasa sehat tadi. Merasa sehat ini, ya kan, kemudian mau beramal soleh. Nah, setelah beramal soleh itu kebahagiaannya lebih tinggi lagi, ya, dibandingkan saat dia merasa sehat tadi. Itu kalau pas senang, kalau pas bahagia. Wa yatalaqawna al-makariha wal-madarra wal-hama wal-ghamma bil muqawwamati lima yumkinuhu muqawwamatuh. Dengan landasan dan fondasi iman dan amal soleh, seorang mukmin atau kaum mukminin akan menghadapi hal-hal yang makruh, hal-hal yang dia benci, hal yang tidak dia sukai, serta berbagai macam bahaya dan mafsadah, kesedihan dan kegundahan bil muqawamah, untuk melakukan perlawanan. Muqawamah itu perlawanan. Lima yumkinuhu muqawamatuhu, dengan perlawanan yang mampu mereka upayakan. Perlawanan itu berarti hilang seluruhnya, enggak jadi sedih dia. Tidak jadi benci, yakni tidak jadi mendapatkan gham, gusar, gulana, panik, enggak jadi, hilang semua sudah. Nah, kalaupun tidak mampu hilang semua, wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifu, minimalnya itu diringankan. Minimalnya diringankan. Makanya terkadang ada dua orang yang dia sama-sama mendapatkan musibah dengan jenis dan tingkat yang sama, ya, tapi kondisi keduanya berbeda sangat jauh. Yang satu terbimbing iman dan amal soleh sehingga dia tetap bisa istiqomah, ya, agak ringan lah, tidak seberat yang kedua yang tidak terbimbing dengan syariat agama ini. Sudah dapat musibah, ya, malah terjatuh ke dalam kesyirikan lagi. Kehilangan harta. Kalau tidak terbimbing dengan agama dan syariat, dia akan datang kepada orang pinter, gitu kan? Di sini sama ya, orang pinter ya. Datangi orang yang pinter. Pinter apa kira-kira? Pinter syirik, pinter nipu orang. Nabi SAW mengatakan fulwanul kahin. Al-kahin diantara kahin itu adalah arroh, yakni orang yang dia cari-cari barang hilang itu. Itu disebut fulwan. Fulwan itu kan manis. Kenapa manis? Itu kata-katanya saja yang manis. Sebenarnya dia itu gak mampu untuk nyari gitu. Sebenarnya dia gak mampu untuk mencari. Nah, tertipu. Nah, sore tadi kan kasihan ya, sudah sedih, sudah kehilangan dunia, kehilangan kenikmatan, jatuhnya kepada kesyirikan. Minimalnya kepada kebid'ahan. Berdoa kepada Allah ya di tempat tertentu yang tidak ada dalilnya, misal kayak di kuburannya wali fulan. Dia datang kepadanya, berdoanya kepada Allah gitu, tapi dia menyangka di tempat itu lebih dikabulkan. Lebih mustajab. Syirik atau belum? Kalau hanya sampai di sini namanya bid'ah. Ya. Tapi kalau sampai kemudian meminta tolong kepada walinya tadi untuk menyampaikan kepada Allah, itu yang disebut syirik. Itu yang disebut kesyirikan. Nah, wasabrul jamil lima laisa lahum indahu buddun. Nah, kalau seorang mukmin atau kaum mukminin menghadapi hal yang susah tadi dengan kesabaran yang baik pada perkara yang dia memang harus bersabar di situ. Wa bidzalika yahsulu lahu min atharil makarihi min al muqawamatin nafi'ah. Maka dengan hal itu dia akan bisa melawan dengan hal-hal yang bermanfaat tadi. Sabar itu kan perlawanan yang bermanfaat. Kenapa? Dapat pahala. Istighfar itu kan perlawanan yang bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Dapat pahala. Dapat pahala daripada cuma merenung, mikir, ngelamun. Ya. Kalaupun tidak dosa, nggak dapat apa-apa. Aduh gimana ya? Aduh gimana? Gitu terus. Mikir, ngelamun. Apa enggak mending istighfar? Apa enggak mending doa kepada Allah? Ya. Sudah kan? Masya Allah. Ini mati kan? Oh iya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu alaihi wa sallam.